Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ma ba'd قال المؤلف والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج Rawahu Ahlus Sunan. Hadis yang dibawakan oleh mu'alif kali ini, hadis yang terakhir di dalam bab dan beliau membawakan hadisnya Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh ashabus sunan ilan nasai yang mana Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para perempuan yang berziarah kubur wal muttakhidina 'alaiha al masajid was suruj dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan itu sebagai masjid dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang memasang lentera-lentera di kuburan. Hadis ini diriwayatkan oleh ashabus sunan kecuali An-Nasa'i dari jalannya Abu Shalih Badam Maula Ummi Hani dari Abdullah bin Abbas sedangkan Abu Shalih ini yang dinamakan dengan Badam adalah seorang yang dhaif didhaifkan oleh jumhur nukat para ulama para pengkritik hadis mereka mendhaifkan Abu Shalih ini kecuali Al-Ijli mensikohkannya dan beliau ma'ruf di dalam tasahulnya bermudah-mudahan di dalam mensikohkan seorang rawi sehingga tausiknya Al-Ijli ini tidak dianggap ketika menyelisihi tadhif pendhaifan dari ulama yang lainnya hadis ini adalah hadis yang dhaif dikarenakan sanadnya terdapat seorang rawi yang dhaif. Dan hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam beberapa kitabnya Irwa Al-Ghalil, As-Silsilah Dhaifah dan yang lainnya. Hanya saja ujung yang pertama, lafaz yang di situ la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat perempuan-perempuan yang melakukan ziarah kubur. Maka lafaz inilah lafaz yang sahih. Karena ada syawahidnya datang dari sanad yang lainnya, riwayat yang lainnya. Begitu pula ujung yang kedua. Wal muttakhidina al-qubur al-masajid, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Dan ini sudah berlalu. Hadis yang dibawakan oleh mu'alif sebelumnya tentang laknatnya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap mereka, orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Ujung yang pertama dan ujung yang kedua di situ ada penguat dari jalan yang lain. Sehingga lafadznya bisa dikatakan di situ sahih li ghairih atau hasanun li ghairih. Adapun yang di situ mengenai as-suruj, membuat atau memasang lentera, lampu di kuburan, lafaz yang terakhir wasuruja, maka ini tidak ada penguatnya dari hadis yang lain, sehingga lafaz ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Sehingga lafaz yang pertama tentang zairatil kubur itu sahih di jalan yang lain. Wal muttakhidina 'alaihal masajida. Tentang lafaz melaknat orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid juga sahih di lafaz yang lain, di hadis yang lain. Adapun lafaz di situ as-suruj, memasang lentera, maka ini lafaznya lah dhaif. Karena tidak ada penguatnya. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat. Di dalam riwayat yang lain di sana la'ana Allah. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat. Disebutkan di sana yang melaknat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Di riwayat yang lain di situ yang melaknat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak bertentangan. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat perempuan-perempuan yang melakukan ziarah kubur. Dibahas oleh mereka para ulama tentang permasalahan perempuan yang melakukan ziarah kubur. Bagaimana hukumnya? Sebagian ulama di sana berpendapat bahwasanya yang dilarang adalah perempuan yang yuksirna fi ziaratil kubur. Perempuan yang dia itu banyak dan sering menziarahi kubur. Karena di dalam lafaz hadis yang lainnya di sana disebutkan zuwarat dengan sighatul mubalaghah, yakni perempuan-perempuan yang banyak melakukan ziarah kubur. Sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa yang dilarang itu adalah perempuan yang sering dan banyak melakukan perbuatan ziarah kubur. Adapun kalau seandainya kadang-kadang, maka tidak mengapa. Ini pendapatnya Syekh Al-Albani rahimahullah. Yang beliau sebutkan dalam kitabnya Ahkamul Janaiz. Akan tapi di sana ulama yang lainnya berpendapat bahwasanya yang dilarang adalah mutlak. Perempuan sama sekali tidak diperbolehkan untuk melakukan ziarah kubur. Mereka di dalam ittiba'ul janaiz pun tidak diperbolehkan. Sekedar mengikuti jenazah, mengantarkannya ke kuburan, itu tidak diperbolehkan. Sebagaimana hadis yang datang dalam riwayat Muslim. Nuhina an ittiba'il janaiz wala yu'zam 'alaina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami kaum perempuan untuk mengikuti jenazah. Mengantarkan jenazah ke kuburan dilarang. Mereka para perempuan dilarang untuk mengikuti jenazah ke kuburan, untuk mengikutinya saja tidak diperbolehkan. Lebih-lebih lagi di sana menziarahinya mimba bil aula. Sehingga di sana untuk berhati-hati dan juga khurujan minal khilaf. Perempuan jangan di sana menziarahi kubur. Kalau seandainya dia ingin mengambil pelajaran dari kematian, maka cukup dia mengambil pelajaran di rumahnya. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur wal muttakhidina 'alaiha al masajid, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga melarang, melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Ada dua makna sebagaimana sebelumnya dan sering kita sebutkan. Makna yang pertama, menjadikan kuburan itu sebagai tempat sholat, tempat ibadah. Makna yang kedua adalah menjadikan kuburan atau membangun kuburan di atas kuburan itu tempat ibadah seperti masjid ataupun yang sejenisnya. Maka dua makna tersebut masuk di dalam hadis ini. Dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana disebutkan dalam lafaz yang sebelumnya atau hadis yang sebelumnya. Adapun di situ tentang permasalahan as-suruj, memasang lentera, yang mana lafaz ini didhaifkan oleh Syekhul Albani rahimahullah, dikarenakan di dalam sanadnya ada seorang perawi yang tadi disebutkan, Abu Saleh Badam, didhaifkan oleh jumhur nukat. Akan tapi walaupun di sana lafaz tersebut adalah lafaz yang dhaif, sehingga tidak ada dalilnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi di sana orang yang paling paham tentang pendapat-pendapatnya mereka para ulama, orang yang paling berilmu tentang pendapat-pendapatnya mereka para ulama, dan paling berilmu tentang perbedaan pendapat di antara mereka para ulama, dan orang paling paham tentang ijma' dan kesepakatannya mereka para ulama, hadza Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan di dalam kitabnya Al-Ikhtiyarat, beliau mengatakan yuhramul israj wa ittakhadul qubur masajid, diharamkan di sana israj, memasang lentera di kuburan-kuburan, dan menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Keduanya ini diharamkan. La a'lam fihi khilafan bainal ulama'il ma'rufin. Beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, dan aku tidak tahu di sana ada perbedaan di kalangan mereka para ulama yang ma'ruf tentang permasalahan ini. aku tidak tahu di sana ada perbedaan pendapat di kalangan mereka para ulama dalam masalah ini. Kalau seandainya itu yang mengatakan ana, ketidaktahuannya itu mungkin karena kejahilan, kebodohan. Akan tapi ini yang mengatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, a'lamun nas bi aqwalil ulama wa a'lamun nas bi khilafihim. Orang yang paling berilmu tentang pendapat-pendapatnya mereka para ulama dengan ilmu yang dalam. Dan orang yang paling berilmu tentang silang pendapat yang terjadi di kalangan mereka. Itu pun beliau rahimahullah mengatakan, la a'lamu fihi khilafan bainal ulama il ma'rufin. Aku tidak tahu dalam permasalahan ada perbedaan mereka. Ittifaq, sepakat mereka para ulama dalam permasalahan tersebut. Sehingga kita menasihatkan kepada seluruh kaum muslimin untuk mengikuti jalan mereka. Jangan menyelisih jalannya mereka para ulama. Ikuti jalan yang mereka jalani. Jangan sampai kemudian menyimpang ke kanan dan ke kiri. Menyelisihi jalannya mereka para ulama ma'rufin. Jangan sampai ayat Allah subhanahu wa ta'ala kemudian tepat sekali seandainya ayat tersebut dipapangkan kepada dirimu. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisihi rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas kebenaran itu baginya, wa yattabi', kemudian mengikuti, ghaira sabilil mu'minin, selain jalannya orang-orang yang beriman, mengikuti jalan yang lainnya, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, maka kami akan palingkan dia kemana dia berpaling dan kami masukkan dia ke dalam jahannam. Ikuti jalannya mereka para ulama. Para ulama mengharamkan, mereka ittifaq, tidak ada khilaf di antara mereka tentang permasalahan haramnya memasang lentera di kuburan-kuburan. Nah, akan tapi rincian disebutkan oleh mereka para ulama. Kalau seandainya itu lil hajah, kalau seandainya itu untuk suatu kebutuhan, untuk engkau itu atau antum atau semua kaum muslimin menguburkan jenazahnya di malam hari butuh di sana penerangan, maka tidak mengapa baginya untuk membawa penerangan bersama mereka ketika menguburkan jenazah tersebut. Kalau seandainya lentera itu, lampu atau yang sejenisnya di luar kuburan, maka itu tidak masalah. Di luar kuburan atau di jalan menuju kuburan, maka itu tidak masalah. Kalau seandainya lampu itu engkau bawa dari rumah dalam rangka untuk menguburkan sebuah jenazah di malam hari, bawa senter, bawa lampu, maka ini juga tidak mengapa. Kalau seandainya lampu itu dipasang di pagar pemakaman, pagar kuburan, nah di pagarnya yang nanti dihidupkan kalau seandainya ada jenazah yang dijenazahkan di malam hari baru dihidupkan, kalau enggak dibutuhkan maka dimatikan, maka ini juga tidak mengapa. Tapi kalau seandainya lampu itu, lampu ataupun yang sejenisnya, obor ataupun lilin, kemudian diletakkan di atas kuburan, nah, maka ini masuk dalam pembahasan kita, tidak diperbolehkan, diharamkan. Ini menunjukkan ada ta'zim, pengagungan terhadap kuburan tersebut. Kuburan aslinya adalah kuburan. Tidak membutuhkan penerangan, tidak membutuhkan lampu. Sebagaimana orang yang hidup, itu butuh penerangan, butuh lampu untuk melakukan kegiatan-kegiatan mereka. Adapun orang yang mati tidak butuh di sana yang namanya penerangan. Sehingga kalau seandainya dibutuhkan penerangan tersebut untuk menerangi, maka tidak mengapa. Tapi kalau seandainya tidak dibutuhkan, maka tidak di, memperbolehkan, membiarkan kuburan itu sebagaimana adanya. Nah, lebih-lebih lagi kalau di situ mengandung ta'zim. Nah, memasang lentera, dipasang lentera tersebut, lilin tersebut, di atas kuburannya ada lilinnya. Nah, atau di samping kanannya, di samping kirinya, ada lilinnya. Nah, atau pada acara tertentu mereka datang, mereka hidupkan lilin-lilin tersebut, obor-obor tersebut, sebagaimana yang dilakukan sebagian manusia di negara kita ini, Indonesia. Nah, terjadi yang demikian, dihidupkan obor-obor di waktu tertentu, khusus saat tertentu. Mereka berkumpul di situ, menghidupkan lampu-lampu, lentera-lentera, obor-obor. Nah, itu masuk ke dalam perbuatan ghulu terhadap kuburan-kuburan. Nah, sehingga yang seperti ini tidak diperbolehkan. Kalau seandainya di situ mengandung ta'zim, maka itu tidak diperbolehkan. Kalau seandainya itu tanpa kebutuhan, maka itu tidak diperbolehkan. Kalau seandainya dibutuhkan, maka tidak mengapa untuk memasang sirat lampu-lampu tersebut untuk penerangan. Nah, atau untuk pemakaman ketika malam hari dihidupkan ketika itu, maka itu tidak masalah. Nah, sallallahu alaihi wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin, tafadhalu.